بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقول الإمام السعدي رحمه الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هيا سجاء orang-orang yang beriman mereka-mereka yang disebutkan ketika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum hati mereka bergetar. Idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajilat qulubuhum ay khafat wa rahabat, takut dan bergetar hati mereka. Khasyatullah awjabat lahum khasyatullah ta'ala al-inkifaf anil maharib, sehingga melahirkan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencegah dari hal-hal yang diharamkan. Fa'inna khawfallah ta'ala akbar alamati, rasa takutnya kepada Allah adalah merupakan tanda yang paling besar, sehingga seseorang bisa menghalangi dirinya dari dosa. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatum iman, maka mereka bertambah keimanannya. ووجه ذلك أنهم يلقون له السماء ويحضرون قلوبهم للتدبر فعند ذلك يزيد إيمانهم. Kenapa bertambah keimanannya? Karena ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka buka telinga dan hati mereka, hadir untuk mentadaburi, dalam mendengarkan, menyimak Al-Quran, sehingga bertambahlah keimanan mereka. Dan tadabbur min amalil qulub, karena yang namanya tadabbur adalah termasuk amalan hati. Oleh annahu la budda an yubayyin lahum ma kanu yajharuna, dan pasti harus untuk dijelaskan pada mereka yang sesuatu yang dahulunya mereka tidak mengetahuinya. Oleh tadzakkaruna ma kanu nasau, atau mereka mengingat yang sebelumnya merupakannya. Au yahduthu fi qulubihim raghbatan fil khair, atau muncul di dalam hati mereka keinginan untuk berbuat baik. Ishtiyaqan ila karamatin bihim wa jila min al-uqubat وَالْدِجَارَنَ عَلِ الْمَعَاصِ وَكُلُّ هَذَا مِمَّا يَزْدَادْ بِهِ الْإِيمَانِ. Ketika dia membaca Al-Quran, akan dia pun bertambah keinginan untuk berbuat baik, semakin rindu kepada Allah, semakin takut dari siksaan Allah, dan menghindari dari kemaksiatan. Dan semuanya itu adalah perkara-perkara yang menambah keimanan seseorang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. wahdahu ta'ala rabbihim wahdahu la syarika lah, hanya kepada Allah lah, tidak ada sekutu baginya. Itu kalau mereka bertawakal kepada Allah. Ya'tamidun fi qulubihim 'ala rabbihim fi jal masalihim wa dafi madarihim diniyah wa dunyawiyah. Mereka hanya menyandarkan hatinya, jiwanya, badannya hanya kepada Allah dalam mendapatkan maslahat duniawi maupun ukhrawi, dan menjauhkan dari madarat duniawi dan ukhrawi. Wa yathiquna billah bi anna Allah ta'ala sayaf'al dzalik, dan mereka thiqah kuat na'am di dalam penyandarannya kepada Allah, bahwasanya Allah akan memenuhi permintaannya. Wa tawakkal huwa al-hamil al-a'mal kulluha, tawakal itulah pendorong seseorang na'am dari seluruh amalannya. Falatu jadwalatuk malilabih, seseorang tidak akan bisa mendapati dan tidak akan sempurna amalannya kecuali dengan bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Jamil bangun, TB bangun, diri. Alladzina yuqimuna shalah, mereka-mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat. Min faraid wa nawafil, dari salat yang fardhah. Salat yang fardhah itu apa? Raihan. Marfa. Salat yang fardhah dan nawafil apa? Abdul Rahman. Fardhah salat yang wajib, salat lima waktu. Nawafil banyak, salat nafilah, sunnah, salat tarawih, salat yang lainnya yang sunnah. Alladzina yuqimuna shalah, mereka-mereka adalah orang yang mengerjakan salat, baik dari salat yang fardhah maupun salat yang nawafil. Bi'amaliha adh-dhahirah wal batinah, dengan amalan yang zahir maupun yang batin. Fahudhurul qalb fiha alladzi huwa ruhus shalah walubuha, seperti menghadirkan jiwa ketika sholat, yang mana menghadirkan jiwa adalah ruhnya sholat dan intinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mengeluarkan zakat dari apa yang kami telah berikan kepada mereka. Nafaqatul wajibah ka zakawat, nafkah wajibah, membayar zakat, kafarat, tebusan. Nafkah ala zaujat, menafkahi istri, anak, wala qarib, kerabat karib. Wa mamalakat aimanuhum, dan hamba sahaya. Ini semua apa? Sedekah apa ini? Nafkah apa? Wajib. Wajibat harus ditunaikan. Kafa bil mar'i itsman an yudhayyi' man ya'ud. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menyia-nyiakan istri, anak-anaknya, tidak dikasih makan, tidak dinafkahi, dosa. Ini wajib zakat atau sedekah atau nafakat. Yunfiqun nafakatul wajibah. Adapun mustahabat sedekah atau jami'at turuqul khair, seluruh jalan-jalan kebaikan yang lainnya. Ulaika allazi ittasabu bitilka sifat, mereka-mereka yang disifati dengan sifat-sifat ini, humul ladzina humul mu'minuna haqqa, mereka adalah orang-orang beriman dengan hak, secara hak. Lianahum jama bainal Islam wal iman, karena mereka mengumpulkan antara Islam dan iman, Islam dan iman. Bainal amal al-batinah wal amal al-zahirah, antara amalan yang batinah dan amalan yang zahirah. Bainal ilm wal amal, mereka mengerjakan, melaksanakan ilmu dan amalan. Bainal adai hukukillah wa hukuk ibadih, mereka mengerjakan hak-hak Allah dan hak hamba-Nya. Qaddama ta'ala amal qulub, didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan hati. Lianam asul amal jawarih wa afdal minha, karena amalan hati adalah asal pondasi amalan anggota badan dan yang lebih utama darinya. Wa fiha dalil ala anna al-iman, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya iman yazid wa yanqus, iman naik dan turun. Fa yazid bi fi'li ta'ah wa yanqus bi dhiddiha, iman bakal naik dengan fi'li ta'ah, mengerjakan ketaatan, dan bakal turun dengan naam, kebalikannya, mengerjakan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Wa'ana yambagi lil'abid ayata'ahad imanahu wa yanammih, seharusnya bagi seorang hamba untuk selalu menjaga keimanannya dan mengembangkannya, menambahnya keimanan tersebut. Wa inna aula ma yahsul bihi dhalik tadabbur, wa inna aula ma yahsul bihi dhalik tadabbur kitabillah ta'ala wa ta'amul ma'ani li ma'ani. Dan yang seharusnya bagi seorang untuk menambah keimanan adalah mentadaburi Al-Quran, wa ta'amul li ma'ani, dan memperhatikan makna-makna Al-Quran. Semadakar sawab al-mu'minina haqqa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahala orang-orang beriman secara hak. Faqala lahum, maka Allah berfirman, lahum darajatun anda rabbihim, mereka mendapatkan derajat di sisi Allah yang sangat tinggi sesuai dengan amalan mereka. Wa maghfirah, ampunan dari dosa-dosa mereka. Warizqun karim, rizki yang Allah berikan, rizki yang mulia, itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'adda Allah lahum fi dar karamati mima la aynun ra'at wa la udhunan sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Wa dala hadha ala anna man lam yasir ila darajatin fil iman wa in dakhala al jannah falan yanal ma yanalu min karamatillah at-ta'ama. Ayat ini menunjukkan ala anna man lam yasil ila darajatihim, bagi mereka yang tidak sampai kepada derajatnya. Naam, maka mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Tidak sampai derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam hadis, inna ahlal jannah layatara'awna al-darajatul ula kama tarawna al-kawakibul ghabir fi ufuqis sama'. Wa inna Abu Bakar wa Umar minhum wa an'ama. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan dari hadis Atiyah dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannah, sungguhnya ahli surga, mereka akan saling melihat. Ahli surga akan saling melihat. La tara'un ahla darajat, saling melihat orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Naam, terlihat ke atas. Kama tarawna al-kawkab al-ghabir fi ufuqis sama. Sebagaimana engkau bisa melihat bintang-bintang yang ada di ufuk langit. Artinya penduduk ahli surga saling melihat. Nah, terlebih ketika derajatnya mereka apa? Nah, paling tinggi dilihat oleh yang di bawahnya. Wa inna Abu Bakar wa Umar, dan sungguhnya Abu Bakar dan Umar, mereka adalah yang paling tinggi. Nah, maksudnya setelah Rasulullah SAW tentunya. Nah, karena ahlul jannah ba'duhum fawqa ba'd, ahli surga satu dengan yang lainnya saling di atas. Nah, fayra alladhi huwa fawq fadla alladhi huwa asfala min. Orang yang di atas, penghuni surga yang di atas melihat yang di bawah. Wala yara alladhi huwa asfala min afdhala 'alaihi ahad. Naam. Wala yara alladhi huwa asfal, atau wala yura, dan tidak terlihat yang di bawah. Naam. Yang di bawah melihat yang ke atas. Tapi di sini riwayat yang lain, yang di bawah melihat ke atas. Nah, inna ahl aliyin layurahum man asfala minhum kama tarawna kawkabul ghabir fi ufuq min afaqis sama'. Sesungguhnya penduduk ahli surga yang paling tinggi, la yurahu min asfal, akan dilihat dari bawah, dari bawah ke atas. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang al-ghabir yang terhalangi awan, fi ufuq min afaqis sama', di ufuk langit. Para sahabat bertanya, oleh ya Rasulullah, tilka manazil anbiya. Wahai Rasulullah, mereka-mereka adalah kedudukannya para anbiya. La yanaluha ghairuhum, yang lainnya tidak mendapatkan. Faqala bala, alladzi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa shadaqal mursalin. Mereka-mereka adalah rijal yang beriman pada Allah dan jujur membenarkan para rasul. Artinya penduduk ahli surga yang tinggi bukan dari kalangan apa? Nah, di sini tidak disebutkan para anbiya. Nah, tetapi mereka adalah rijalun amanu billah wa sadaqal mursalin. Bahkan disebutkan Abu Bakar wa Umar Nah, Abu Bakar dan Umar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.